Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, juz yang ke-8, surat Al-An'am, ayat yang ke-143. Ayat yang ke-143 ini kisahnya masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, berkaitan masalah penyebutan binatang-binatang ternak. Ada yang dijadikan hewan tunggangan, ada juga binatang tersebut dijadikan apa? Untuk disembelih, konsumsi. Namun di sana ada kelompok dari kalangan orang Yahud atau yang semisal mereka, justru mereka berani mengharamkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan. Akhirnya nanti ujung-ujungnya mereka dihukum. Nah, dihukum dengan hukuman yang sangat berat sebenarnya. Tidak dihalalkan bagi mereka memakan binatang-binatang ternak tadi itu, dan juga tidak dihalalkan makan burung sebagaimana nanti akan kita lewati penyebutannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, faman yata azwajin minad dha'ni tsnaini wa minal ma'zi tsnaini qul adzakaraini harrama amil unsayain amashtamalat alaihi arhamul unsayain nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Samanita azwaj, 8 binatang yang berpasang-pasangan, 8 binatang yang berpasang-pasangan. Minad dha'nasnaini, dari domba. Dha'n itu domba sejenis biri-biri. Na'am barakallahu fikum, 2 pasang, jantan dan betina. Wa minal ma'ziz naini, dan juga dari kambing. Ma'ziz itu kambing sejenis kambing kacang, kambing kecil-kecil, kambing kacang. Na'am barakallahu fik, itu juga 2, juga 1 pasang. Sepasang dari domba, sepasang dari na'am barakallahu fikum kambing kacang tadi itu. Ini berarti sudah apa? Na'am barakallahu fikum, 2, karena 8 pasangan tersebut, na'am barakallahu fikum, 4 berpasang-pasangan. Domba, kambing, unta, sapi. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, nanti akan kita lewati. Katakan kepada mereka, adzakaraini harrama amil unsayain, apakah Allah telah mengharamkan 2 yang jantan dari domba tersebut, atau 2 betina, atau yang berada di dalam kandungan betina keduanya. Paham ya? Betina keduanya itu maksudnya kambing dan domba. Paham ya? Jadi ini sebenarnya orang Yahudi berani mengharamkan nah barakallahu fikum hewan-hewan tadi itu. Nah, ditanya di sini, katakan kepada mereka, Allah Ta'ala itu mengharamkan yang mana? Mengharamkan 2 yang jantan dari domba atau biri-biri tadi itu, atau 2 betina dari domba dan nah barakallahu fikum kambing kacang tadi itu, atau yang dikandung oleh apa? Betina keduanya dari domba dan 6 kambing tadi itu. Kalau dalam bahasa Arab, ghanam umum, ghanam itu kambing. Tapi ternyata mereka membedakan antara dha'nun dengan ma'zun. Dha'nun itu kalau terjemahan bebasnya dalam kamus itu domba sejenis biri-biri. Kalau ma'zun, na barakallahu fikum, dikenal kambing kacang yang kecil itu ya. Na barakallahu fikum. Nah, kemudian kalau kambing gembel ya masuknya dalam dha'n. Biasanya sejenis biri-biri yang apa barakallahu fikum tebal itu bulunya ya. Naam. Nah, di sini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam diperintahkan nanya mereka gitu loh. Kepada orang-orang musyrikun, Allah Ta'ala mengharamkan yang mana? Mengharamkan dua jantan dari domba biri-biri tadi itu atau dua betina atau yang dikandung oleh apa? Nah, barakallahu fikum, nah betina keduanya gitu loh. Nah, kita lihat di sini. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin, kabarkan kepadaku dengan ilmu jika kalian benar-benar jujur. Nah, saya perintahkan untuk mengkabarkan, bukan sekedar mengharamkan kemudian tanpa kabar, tanpa dasari oleh ilmu. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah hadhil an'am allati razaqahumullah ibadahu minal ibil wal baqar wal ghanam samaniyat asnaf, masyaallah. Binatang-binatang ini yang Allah telah rezekikan kepada hamba-hambanya berupa unta, sapi, sapi sama lembu sama ya. Wal ghanam, kambing, samaniyat asnaf, 8 berpasangan. Arba'atun minha minal ghanam, 4 dari 8 tersebut diambil dari kambing. Kambing sejenis domba tadi itu dan kambing sejenis apa? Kambing kacang tadi itu. Wa yad'an dzukuran wa inasan, pertama dha'an. Dha'an domba sejenis biri-biri tadi itu. Jantan dan betinanya 1 pasang. Wal ma'z, yang kedua ma'z, yaitu kambing sejenis kambing kacang. Itu dzukuran wa inasa, jantan dan juga betina 1 pasang. Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, liulaikal musyrikin, kepada mereka orang-orang musyrik. Hal harramallahu dzakaraini minal ghanam, apakah Allah Ta'ala mengharamkan dua, na'am barakallahu fikum, dua apa? Jantan dari kambing tersebut. Fa in qalu na'am, kalau mereka mengatakan iya, Allah Ta'ala mengharamkan, faqad kadzabu fi dzalik, justru mereka berdusta atas hal tersebut. Allah Ta'ala enggak pernah mengharamkan. Mau kambing, mau jantan, betina halal. Paham ya? Mau yang jenis domba biri-biri atau kambing kacang halal. Enggak pernah Allah Ta'ala mengharamkan. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Li'annahum la yuharrimuna kulla dzakarin adz-dzan wal ma'z. Dikarenakan mereka la yuharramun, tidak diharamkan. Mereka dusta karena mereka enggak pernah diharamkan. Paham ya? Untuk setiap apa? Setiap jantan, naam dari awal dari domba atau dari kambing kacang tadi itu. Wa kullahum, dan katakan kepada mereka, hal harramallahu unsayain minal ghanam? Kalau begitu tanya lagi, apa kalau telah mengharamkan yang dua betina? Paham ya? Na barakallahu fikum, betina dari domba biri-biri tadi atau dari kambing kacang tadi itu. Fa in qalu na'am, kalau mereka katakan iya, faqad kadzabu aidan, mereka dusta juga. Enggak pernah mengharamkan Allah Ta'ala. Paham ya? Kambing halal, semua jenis macan dan jenisnya. Paham ya? Nah, kemudian apa? Sapi, lembu juga halal. Unta juga halal. Kalau keledai baru ada rinciannya. Yang diharamkan keledai yang apa? Piaraan. Adapun keledai yang liar apa? Halalan itu. Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Kemudian berikutnya Naam disebutkan di sini, li'annahum la yuharramuna kull unsa min walad adz-dzan wal ma'z, dikarenakan mereka tidak pernah diharamkan. Naam ya, masing-masing betina dari anak domba biri-biri tadi itu atau anak, nah barakallahu fikum, kambing. Jadi kalau bilang domba berarti biri-biri, kalau kambing, kambing kacang itu aja ya, biar enggak menyebutkan kacang terus ya. Naam. Wa kullahum, dan katakanlah mereka, hal haramallahu mastamarat 'alaihi arhamul unsayain min adz-dzan wal ma'z min al-hamal. Nah, sekarang kalau Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan pertama masalah apa? Domba tadi itu. Allah Ta'ala pernah mengharamkan enggak yang jantannya dari domba? Nah, kalau mereka mengatakan iya, berarti kalian dusta, mereka dusta. Karena Allah Ta'ala enggak pernah mengharamkan, mereka juga enggak pernah diharamkan. Paham ya? Kemudian pertanyaan berikutnya, pernah enggak Allah Ta'ala mengharamkan dari yang betinanya, dari domba dan juga kambing tadi? Nah, kalau mereka mengatakan iya, mereka dusta juga. Sekarang pertanyaan ketiga, katakan kepada mereka, apa kalau telah mengharamkan? Nah, yang dikandung oleh apa? Betina keduanya. Betina keduanya berarti apa? Domba dan kambing. Naam. Fa in qalu naam, kalau seandainya mereka mengatakan iya, faqad kadzabu aidan, mereka juga dusta. Mereka juga dusta. Naam. Kita lihat di sini. Awa li'annahum la yuharramuna kullu hamlin min dhalik, dikatakan mereka tidak pernah diharamkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang dikandung dari dua jenis kambing tersebut. Khabbiruni bi'ilmin yadullu 'ala sihhati ma dhahabtum ilaihi, kabarkan padaku dengan ilmu, dan pandangan ilmu yang menunjukkan akan benarnya pendapat kalian. In kuntum shadiqina fima tansibunahu ila rabbikum, jika kalian benar-benar jujur terhadap apa yang kalian nisbahkan kepada Rabb kalian. Jadi kalau kalian jujur, nah barakallahu fikum, terhadap kalian, terhadap penisbahan kalian kepada Rabb kalian, tunjukkan buktinya, dalilnya. Seperti itu. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, ini sekedar apa? Sekedar bantah mereka karena mereka berani menyebarkan bahwasanya Allah Ta'ala mengharamkan hewan-hewan tadi. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bahwasanya mereka tidak ada hujjah, tidak punya ilmu, bahkan halal semuanya. Nanti ujung-ujungnya hukumnya bagi orang-orang Yahud, orang-orang musyrikun dari kalangan Yahud atau yang semisal mereka, diharamkan berbagai macam nah binatang yang semula halal. Allah musta'an. Kita lihat sini. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Ayat yang selanjutnya, qala Allah Ta'ala, wa minal iblis naini wa minal baqaris naini kul azzakaraini harrama amin unsayain amma shtamalat alaihi arhamun unsayain ankuntum shuhadaa id assakumullahu bihada faman adlamu imman iftara ala Allahi kadiba liyudhinnan nasa bighadi ilm inna Allah la yahdil qawmat zalimin. Kita lihat sini barakallahu fikum. Sekarang yang berikutnya, dua jenis pertama sudah kita selesaikan, enam domba dan juga kambing. Domba jenis biri-biri, kambing maksudnya kambing kacang. Nah, mereka tidak bisa jawab, dan kalau seandainya mereka menjawab iya, mereka dusta. Sekarang unta dan sapi atau lembu. Dan dari unta, jantan dan betina, dan dari lembu, dua jantan betina, kul, katakanlah mereka, apakah dua jantan yang Allah telah haramkan atau dua betina yang Allah haramkan, maksudnya dua jantan dua betina itu jantan dari unta, jantan dari lembu, ataukah yang Allah telah haramkan adalah dikandung oleh apa, betina keduanya? Kita seperti itu ya. Jadi nah barakallahu fikum, jantan betina itu biasanya digunakan untuk hewan. Jangan sampai kita menggunakannya untuk manusia kurang tepat. Paham ya? Atau yang biasa digunakan untuk manusia atau digunakan untuk hewan juga kurang tepat. Paham ya? Kambingnya kambing laki-laki, kambing perempuan kurang tepat. Paham ya? Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu kadang ada juga yang masih menggunakan tapi kurang tepat. Paham ya? Biasanya kalau hewan ya jantan betina. Nah barakallahu fikum. Itu kucingnya betina atau jantan? Kucingnya kucing perempuan katanya. Kurang tepat ungkapannya. Paham ya? Karena masih terdengar seperti itu tapi dikondisikan. Dalam ungkapan pun juga perlu diperhatikan na'am barakallahu fiik. Di sini unta dan lembu. Ewa. Ada pasangan unta dan lembu. Jantan betina, jantan betina. Paham? Tanyakan kepada mereka, Allah Ta'ala mengharamkan yang mana? Yang dua jantan atau dua betina atau yang dikandung oleh betina keduanya itu loh. Naam. Kemudian am kuntum syuhada idz wasaqakumullahu bihadza? Apakah kalian waktu itu nyaksikan ketika Allah Ta'ala menetapkan hal seperti ini? ditetapkan semuanya. Apa kalian nyaksikan waktu itu? Padahal gak pernah nyaksikan. Penciptaannya pun mereka gak nyaksikan. Tapi bisa-bisanya mengucapkan-ngucapkan tadi itu. Faman adlamu mimman iftara ala Allah kadiban liyudilla annas li ghairi ilmi. Sungguh. Siapa lagi yang lebih sesat daripada orang-orang yang membuat kedustaan? Membuat kedustaan dan ucapan yang dusta, yang tujuannya menyesatkan manusia tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang berbuat kezaliman. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah wal asnaful arba'al ukhra. Empat pasangan yang lainnya, empat pasangan maksudnya dua unta, dua lembu, empat. Nah, berpasangan maksudnya, berpasang-pasangan. Kan tadi kita lewati domba sama kambing tadi itu. Hiasnani minal ibil dzukuran wal inatsan, dua dari unta, jantan dan betinanya. Wasnani minal baqar, dua dari lembu, dzukuran wa inatsan, jantan dan betina. Qul ayyuhar rasul li ulaikal musyrikin, katakan kepada mereka wahai rasul, kepada orang-orang musyrikin, aharramallahu dzakaraini amil unsain. Allah telah mengharamkan yang dua jantan atau yang dua betina. Am harram man istamalat alaihi arhamul unsain dzukuran wa inatsa? Ataukah mereka yang mengharamkan? Apakah ataukah Allah Ta'ala mengharamkan yang kandung oleh apa? Betina keduanya. Paham ya? Naam. Am kuntum ayyuhal musyrikun hadirin itwassakumullahu bihadha at-tahrim lil an'am? Apakah waktu itu kalian wahai orang-orang musyrikin hadir ketika Allah Ta'ala mensifatkan untuk kalian pengharaman ini, binatang-binatang tersebut? Hadir enggak mereka? Mereka enggak hadir karena binatang ini enggak diharamkan aslinya. Paham ya, mereka bikin-bikin sendiri. Ini haram, enggak boleh. Jadi mereka mengharamkan untuk diri mereka sendiri. Kan enggak boleh. Paham ya, mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, enggak boleh. Akhirnya nanti justru apa? Allah Ta'ala apa? Hukum mereka dengan diharamkan beneran. Paham ya, kita lihat nanti. Kemudian berikutnya, fala ahad ashaddul ma mimman ikhtalaqa 'ala Allah al-kadzib. Maka tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang membikin-bikin kedustaan atas nama Allah. Liyasrifan nas bi jahlihi 'an tariqil huda. Yang bertujuan apa? Untuk malingkan manusia dari jalan petunjuk. Innallaha ta'ala la yuwaffiq. Innallaha ta'ala la yuwaffiq lirusydi man tajawaza haddah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan taufik kepada apa? Kepada orang yang melampaui batasan, maksudnya melanggar syariat Allah SWT. Paham ya? Tidak diberikan apa? Tidak diberikan taufik untuk mendapatkan petunjuk. Fakadzdzaba 'ala rabbih, akhirnya berdusta atas nama Rabbnya. Wa adallan nas, dan akhirnya menyesatkan manusia. Itu keadaan orang-orang musyrikun dari kalangan Yahud. Kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, "Qul la azidu fima uhiya ilayya muharrama 'ala ta'imin yat'amuhu illa." Ini perhatikan ini. "An yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu ridsun aw fisqa uhilla li ghairillahi bih faman ittarra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim." Artinya, barakallahu fikum wa hafidhakumullah, katakan kepada mereka, aku tidak pernah menjumpai terhadap apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan yang dimakan oleh orang yang makannya. Ini poin pertama ini, bantahannya. Tidak pernah aku menjumpai wahyu yang diwahyukan kepadaku tentang apa? Pengharaman makanan yang dimakan oleh orang yang makan, kecuali ini, kecuali ini, perhatikan, kecuali yang diharamkan ini. Kecuali kalau itu adalah bangkai atau darah yang mengalir, nah barakallahu fikum, atau daging babi, karena itu adalah barakallahu fikum kotor dan juga kefasikan, atau yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Kemudian berikutnya baru disebutkan, maka barang siapa yang terpaksa apa? Maka barang siapa yang terpaksa, terpaksa apa? Terpaksa untuk mengkonsumsi tadi itu, bangkai, darah, daging babi atau binatang yang disembelih tanpa nama Allah, kalau terpaksa, khairu baghin, tanpa ada keinginan dari dirinya, dan tanpa melampaui batas, maka tidak masalah. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka Rabbmu zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini masuknya dalam kategori apa? Terpaksa. Sudah kita lewati kemarin kan? Nah, barakallahu fikum. Kalau terpaksa, yang semula haram jadi halal. Yang semula wajib jadi enggak wajib, itu kalau terpaksa. Kalau kondisinya dia tidak mampu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Pantunnya, seingat pantunnya? Pantunnya ingat? Ayo pantunnya ingat, alhamdulillah. Tak ulang-ulang pantunnya biar antum ada masukan. Ayo pantunnya apa? Ingatnya. Sesuatu yang wajib, kalau dia enggak mampu, gugur kewajibannya. Menempuh yang berikutnya yang dia mampu. Sesuatu yang haram, jika terpaksa halal baginya, sesuai kadar keterpaksaannya. Pantunnya sebutkan. Wala naam, itu pantunnya disebutkan oleh Imam Sa'di rahmatullahi alaih dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Walaisa wajibun bilaqtidari wala muharramun ma'attirari. Tidak ada kewajiban kalau enggak mampu. Paham ya? Shalli qa'iman, salatlah dengan berdiri kalau mampu. Kalau enggak mampu dengan duduk. Kalau enggak mampu dengan berbaring, gitu loh. Paham ya? Kemudian walaisa wajibun bilaqtidari wala muharramun ma'attirari. Tidak ada sesuatu yang diharamkan kalau terpaksa. Bangkai haram, darah haram, daging babi haram, kalau terpaksa jadi halal saat itu juga. Tapi sesuai kadar keterpaksaan yang enggak boleh berlebihan. Ya kan? Wa kullu mahdhurin ma'ad darurah bi qadri ma tahtaju darurah. Setiap keterpaksaan itu diperbolehkan sesuai kadar daruratnya. Setelah enggak darurat lagi enggak boleh, gitu loh. Paham ya? Sesuai kadar daruratnya. Sudah kita lewati, terpaksa harus minum apa? Darah. Antum baru minum satu gelas sudah clear badannya, sudah enak kembali, sudah bisa jalan, nambahnya haram, gitu loh. Paham? Karena keterpaksaan sesuaikan dengan kadarnya tadi itu. Terpaksa makan bangkai, baru makan secuil, baru antum masukkan langsung badannya sudah tegap kembali, bisa jalan, nambahnya haram. Sampai datang darurat lagi. Nah, ini kaitannya dengan ayat ini juga. Jadi kalau terpaksa tanpa keinginan dia, tanpa melampaui batasannya, maka tidak diharamkan. Kalau ingin dikuatkan dengan kalam Sa'di dari itu, walaisa wajibun bilaqtidari wala muharramun ma'attirari wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajud darurah. Paham ya? Pantun seperti itu yang modelnya ya. Bacanya pun juga kayak gitu. Yang bacanya terserah sih, cuman seringnya kayak gitu bacanya kalau pantun. Naam. Kita lihat di sini, qala al-mufassirun asbahumullah, qul ayyuhar rasul inni la ajidu fima auha Allahu ilayya shay'an muharraman 'ala man ya'kuluhu mimma tadhkurun annahu harrima minal an'am. Katakanlah wahai rasul, sesungguhnya aku tidak pernah menjumpai terhadap apa yang telah wahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan atas orang yang memakannya dari apa yang kalian sebutkan bahwasanya telah diharamkan berupa binatang ternak tadi itu. Enggak pernah Allah Ta'ala, enggak pernah haram binatang ternak. Paham ya? Kecuali kalau disembelih tanpa menyebut nama Allah, kecuali kalau sudah berbangkai, kecuali darahnya mengalir tadi itu. Paham ya? Nah, ini suruh mengatakan kepada mereka, illa an yakuna mata bi ghairi tadhkiyatin, kecuali kalau binatang ternak tadi mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Paham ya? Mati tanpa disembelih dengan cara syar'i. Misalkan sapinya masih di kandang gitu, antum langsung ambil tali. Wah, antum ginikan talinya, lemparkan kena lehernya, kena kepalanya, tali itu. Mati dia sapinya. Walaupun baca bismillah haram bangkai. Tapi ini belum bau, Ustaz. Bangkai itu tidak harus bau, ingat-ingat. Memang biasanya orang dengar lafaz bangkai itu bau busuk itu ya. Hewan sesembelihan kalau dibunuh tidak dengan cara disembelih, matinya itu bangkai namanya. Dia itu bangkai. Paham ya? Jadi jangan sampai bayangannya bangkai itu yang bau busuk terus, tidak. Paham ya? Antum seharusnya nyembelih lembu, bismillah, sembelih kan? Antum bunuhnya dengan dipotong ekornya, bismillah. Potong ekornya, pendarahan, mancur-mancur darahnya, keluar terus. Mati sapinya, halal atau haram? Bangkai bukan? Bangkai. Gak boleh dijual, walaupun 4 juta. Paham ya, sudah kita lewati ya. Allah musta'an. Kadang seperti itu. Jadi bangkai itu tidak harus selamanya bau. Paham ya? Hewan sesembelian yang harus disembelih, kalau mati dengan syarat tidak disembelih, bangkai bukan? Bangkai. Paham ya? Bangkai walaupun matinya nah barakallahu fikum, nam dengan cara apa? Walaupun tidak berbau tadi itu. Paham ya? Intinya tidak disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat lagi, perhatikan baik-baik situ, simak itu. Kondisikan, tahan dua harakat matanya. Au yakunu daman muraqan, atau darah yang mengalir, darah yang dialirkan. Haram. Ini kita tambahin lagi, baik darah yang dialirkan atau yang dibekukan, digoreng itu, yang antum bisa lihat di angkringan-angkringan sebagian tempat itu ya, dijual bentuknya kayak hati itu, haram. Kalau di sana enggak tahu ya, kalau di Jawa dulu pernah banyak itu jual di angkringan itu ya, didah itu ya, darah dibekukan, goreng itu juga haram. Nah, kita lihat sini. Aw yakuna lahmul khinzir fa innahu najis. Atau daging babi haram karena itu najis. Awil ladzi kanat dakatuhu khurujan ath'atillah taala. Atau yang hewan tersebut disembelih tapi apa? Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismi Mbah Fulan. Bismi Mbah Fulan. Dengan menyebut nama Mbah Fulan. Haram walaupun disembelih. Karena tidak menyebut nama Allah taala. Bismi Mbah siapa? Mbah Alan misalkan haram walaupun baca bismillah nih. Karena bukan bismillah. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau bismillahirrahman halal enggak? Bismillahirrahman itu. Dengan menyebut nama Ar-Rahman. Pendapat yang sahih selama menyebut nama Allah taala halal. Ya cuman ma'rufnya kalau tasmiyah bismillah gitu. Tapi selama dia menyebut bismillahirrahman, bismillahirrahim misalkan. Dengan menyebut nama Allah taala zat yang Maha Pengasih, zat yang Maha Penyayang misalkan. Itu selama menyebut nama Allah taala halal, pendapat yang sahih. Paham ya? Nah, walaupun bukan bismillah tapi bismillahirrahman misalkan. Karena masih menyebut nama Allah taala. Tapi kalau bismi Mbah Fulan, kalau bismi Abdurrahman gimana? Bismi Abdurrahman dengan menyebut nama hamba Ar-Rahman. Kalau bismi Rahman halal atau bismi Rahman? Bismi Abdurrahman itu halal atau haram? Haram karena sudah menyebut hamba itu loh. Paham ya? Berarti dikondisikan. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Kama idza kana madbuh qad dzukira alaihi ismu akhirillah 'inda dzabh. Sebagaimana sepertinya kalau hewan tersebut disembelih tapi apa disebutkan nama selain Allah taala, nama selain nama Allah taala ketika menyembelih. Ya tadi nama Mbah Fulan, nama Mbah Alan haram. Faman turra ila al-akli min hadhihi al-muharramat bisabab al-ju' asy-syadid ghairi talibin bi aklihim minha taladdudha. Perhatian penting ini. Maka barang siapa yang terpaksa untuk makan dari perkara-perkara yang diharamkan ini tadi disebabkan karena lapar yang sangat tanpa dia menginginkan untuk memakannya untuk berlezat-lezat. Kalau orang terpaksa itu biasanya makannya bukan untuk berlezat-lezat, ya untuk apa? Untuk menopang kehidupannya biar hilang keterpaksaannya, itu aja. Jarang sekali orang terpaksa kemudian memakan lezat-lezat langsung ngambil bangkai kemudian makan berlezat-lezat, enggak. Paham ya? Ada pertanyaan, bukankah bangkai itu bahaya? Bangkai ya bahaya kan? Bangkai itu bahaya, kemudian terkadang pokoknya bahaya lah bangkai itu. Paham ya? Kalau posisi dia tidak darurat, nah, memang Allah taala letakkan di situ bahaya, penyakit dan semisalnya. Tapi kalau darurat Allah taala cabut bahaya tadi itu. Paham ya? Sehingga ketika dia makan bangkai saat itu, dia kondisinya mungkin bisa tegak kembali tulang punggungnya dan bisa beraktivitas lagi. Paham ya? Karena apa? Keterpaksaan tersebut menunjukkan bahwasanya Allah taala apa? Nah, akan mengangkat di situ nanti. Paham ya? Yang semula haram bangkai atau semisalnya jadi halal karena terpaksa. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Itu sebutkan ya. Disebutkan Allah taala angkat apa? Sesuatu yang semula membahayakan menjadi tidak bahaya karena kondisi orang yang makan tersebut terpaksa. Nah, seperti itu. Kita lihat sini, itu pembahasan yang kita pikir panjang ya, lihat bangkainya bangkai apa juga itu loh. Enggak semua bangkai, kadang-kadang ada bangkai yang mungkin secara apa barakallahu fiikum, secara tajrubah atau secara penelitian berbahaya misalkan, jadi ya mungkin enggak mendekatinya. Tapi hukum asalnya bangkai itu ketika darurat boleh gitu loh hukum asalnya. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fiikum wala mutajawizan wala mutajawiz haddid darurah, dan tidak boleh melewati melampaui batasan darurat. Jadi kalau udah makan satu potong, kemudian udah bisa tegak tulang punggungnya, enggak boleh nambah lagi. Dua potong, tiga potong. Tapi potongan-potongan tadi kalau dibawa itu tidak rajkal, selama tidak dikonsumsi sampai darurat lagi. Paham ya? Alhamdulillah sampai saat ini enggak pernah ya kita darurat seperti itu ya. Semoga juga enggak terjadi. Maksudnya para ulama menyebutkan seperti itu karena mungkin aja suatu ketika terjadi paceklik panjang, kemarau panjang, krisis misalkan, ekonomi sangat sulit, susah misalkan, kemana-mana nyari makan gak ada, temunya bangkai. Terapkanlah waktu itu. Paham ya? Kaedah-kaedah yang sudah dipelajari. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Allah musta'an. Fa inna Allah ta'ala ghafurullah. Maka subhanahu wa ta'ala mengampuni dia. Rahimun bih. Dan sayang terhadapnya. Jadi semula bangkainya berbahaya jadi enggak bahaya. Karena memang sudah Allah telah cabut bahaya tadi itu. Wa qasabata fima ba'd. Naam. Fima ba'd dan sungguh telah datang yang setelahnya dalam as-sunnah maksudnya di sunnah tahrimu kulli dhinabin as-sibaa', pengharaman semua binatang yang bertaring dari binatang buas. Yang bertaring mangsa. Seperti apa? Singa, harimau, paham ya, kucing. Haram. Bertaring enggak kucing? Kucing bertaring enggak aturanan? Hah? Kucing bertaring kan? Bertaring haram, anjing. Jadi jangan sampai antum mencari pengharamannya harus sahabat perkata plek dalam Al-Qur'an ada itu enggak harus. Nanti ada kaidah sana dengan hadis. Kulli dhinabin minas sibaq wa haram wa kulli dhi makhlabin minat tuyur wa haram. Seperti itu. Setiap binatang buas yang dia itu mangsa dengan apa taringnya maka haram, dan setiap burung yang dia itu mangsa dengan cakarnya haram. Rajawali, tanya elang atau semisalnya. Nah, itu nanti ada penyebutan dalam kitab fikih. Naam. Kita lihat sini. Wa makhlabin minat tuyur, ya kan? Nah, barakallahu fikum, dan juga apa? Hewan yang nah barakallahu fikum menggunakan kukunya atau cakarnya untuk mangsa dari burung. Wal humur al ahliyah, dan keledai piaraan haram. Kalau keledai liar halal. Wal kilab, pemekilap, anjing juga haram. Jangan seperti orang-orang yang dikenal Quraniyun. Kalau dalam Al-Qur'an enggak ada pengharamannya berarti halal. Akhirnya banyak waktu itu sempat apa terkena syubhat walaupun akhirnya tarojuk katanya. Paham ya? Akhirnya apa? Banyak orang bikin apa? Sengsu. Paham ya? Kemudian juga sate B1, ya. Sate nah barakallahu fikum, naam kambing balap. Paham ya, kambing balap itu apa? Anjing. Paham ya? Naam barakallahu rica-rica B1, B1 itu anjing juga. Karena dalam Al-Qur'an enggak ada pengharamannya katanya. Memang enggak ada lafaz seperti itu, enggak ada dalam Al-Qur'an, tapi dalam As-Sunnah dijelaskan secara umum itu ya. Makanya enggak cukup Al-Qur'an saja tanpa As-Sunnah. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita tutup yang terakhir. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dhufurin wa minal baqari wal ghanam harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'admin dhalika jazainahum bibaghyihim wa inna lasadiqun. Dan kami haramkan atas orang-orang Yahud setiap nah barakallahu fikum nah binatang yang memiliki kuku, burung-burung, cakar atau semisalnya, nanti sebutkan dalam tafsirannya ini ya. Dan dari apa? Sapi, kambing kami haramkan juga. Lemak-lemaknya keduanya haramkan. Kecuali lemak-lemak yang nempel pada punggungnya atau lemak-lemak yang ada pada nah barakallahu bagian ekornya atau yang bercampur dengan tulang. Kalau kita halal enggak kita? Halal. Biasanya digunakan bikin sop ya itu. Lemak-lemak itu. Gajih. Pasti namanya gajih atau tahu gajih atau? Ya lemak sama aja. Paham ya? Nah, itu kan halal bagi kita. Yahud diharamkan. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat. Demikianlah kami balas mereka karena sebab kedzaliman mereka. Nah, dan sesungguhnya kami jujur terhadap hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala. Qala al-fasiruna tabahumullah wa qur ayyuhar rasul li haula musyrikin ma harramna 'alal yahud. Ingatlah wahai Rasul. Ingatkan wahai Rasul terhadap mereka orang musyrikin apa yang telah kami haramkan kepada orang Yahud dari binatang-binatang ternak tadi dan dari apa? Nah, barakallahu fikum burung. Wa huwa kullu ma lam yakun mashkur. Nah, mashkur malam yakun masykukal asabi' kal ibil wan na'am. Yaitu apa? Barakallahu fikum, binatang-binatang yang apa, yang tidak terurek, Nah, barakallahu fikum, terpecahkan jari-jemarinya. Maksudnya kalau manusia kan jari-jemarinya teruraikan ya itu ya. Kalau maksudnya kalau ini ya seperti unta, kemudian apa, barakallahu binatang ternak yang lainnya kan ya rapat gitu maksudnya itu ya. Nah, barakallahu fikum, kukunya langsung satu gitu loh istilahnya. Itu maksudnya. Wa shuhumul baqar wal ghanam, dan juga diharamkan apa? Nam lemak lembu dan lemak kambing. Kecuali illa ma'alika min ash-shahm bidhuhuriha, kecuali yang apa, yaitu lemak yang nempel dengan punggung-punggungnya itu, au am'iha, atau yang nempel usus-ususnya, au ikhtalata bi'admil aliyah wal janb wa nahdhari, atau yang bercampur dengan apa, tulang ekornya atau tulang bagian ekor bagian belakang. Paham ya, itu aja, selain itu haramkan. Allah musta'an, dihalalkan. Nah, barakallahu fikum, sedikit. Dari ketahrim al-madkur al-yahud ulqubatan minna lahum bisababi amalihim sayyi'ah, pengharaman tersebut yang disebutkan untuk orang Yahud sebagai hukuman dari kami kata Allah Ta'ala untuk mereka, sebabnya karena perbuatan mereka yang jelek. Wa innal sadiqun fima akhbarna bihi anhum, dan sungguhnya kami benar apa yang telah kami kabarkan tentang mereka. Kesimpulannya, karena mereka berbuat zalim, Allah Ta'ala haramkan sesuatu yang semula dihalalkan. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.